Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فارق الله عز الله وإياكم. سبحان الله وتعالى. Pembahasan sebelumnya ada yang ingin ana ulang sedikit terkait dengan ainah. Syukuri ainah surah yang sebelumnya disampaikan mungkin sedikit melengkapi atau ada kekurangan pada penjelasan sebelumnya. Ini lebih lengkapnya, alhamdulillah, Ustaz Afif Fadlullah Fiftin, beliau menulis dua buku terkait masalah rincian terkait riba, bisa nanti dirujuk pada buku tersebut. Lengkap beliau menggambarkan surah-surah jual beli yang ada unsur riba. Ainah di sini, yakni di antara surah. Nah, baca di buku beliau tersebut, yakni ketika seseorang membutuhkan uang kontan, dan maklum untuk di zaman sekarang ini seorang mau pinjam uang ini di masyarakat sulit sekarang. Kalau disebutkan langsung pinjam nanti dengan bunga, orang akan paham bahwasanya ini riba yang demikian, apalagi orang yang sudah sedikit banyak pernah belajar sehingga tidak mau. Maka butuh kamuflase barang istilahnya yang jadikan hilaf, seolah-olah ini bukan praktik riba, sehingga ini harus hati-hati. Jadi ketika seorang si A membutuhkan uang datang kepada si B, maka si B tidak mau secara langsung tadi karena akan dianggap dan diketahui ini riba. Maka dia punya barang, misalkan jam tangan, mudahnya jam tangan ini dijual ke si A, dijual pada orang yang butuh uang, dijual dengan tempo 100 ribu, dibayar dengan tempo. Maka tidak lama kemudian, karena memang si A butuh uang, dijual kembali kepada si B yang minjamkan berupa barang ini, jam tangan 100 ribu, dibayar tempo, dijual lagi dengan harga yang lebih murah, dibayar si B dengan harga 80 ribu cash. Maka si A akhirnya dapat uang cash 80 ribu dan punya hutang tempo 100 ribu. Maka hakikatnya apa? Si B ini minjami uang 80 ribu tapi suruh bayar 100 ribu tempo, bunga yang sama. Ini inah demikian. Gambaran yang pertama. Ada gambaran yang lain yang mirip. Si A ini butuh uang tapi punya barang. Untuk gambaran pertama tadi kan Si A ini memang tidak butuh barang itu tadi sama sekali, ya, butuhnya uang. Sehingga itu sekedar kamuflase untuk menghindar dari riba yang jeli, yang terang-terangan, walaupun itu juga praktek riba. Atau surah contoh yang kedua yang mirip, si A ini butuh uang tapi hanya kurang punya barang, dan barangnya ini pun tidak ada keinginan untuk dijual. Maka karena butuh uang, untuk mudahnya ya jantangan lagi, dijual kepada si B dengan harga 100.000 supaya dapat uang cash. Ya. Tapi karena memang jam tangannya ini tidak ada niatan untuk dijual, dibeli lagi oleh si A, tapi bayarnya tempo. Ya. Ini tak beli lagi 120.000. Maka dia apa? Dapat uangnya cash 100.000, tapi bayarnya nanti tempo 120. Ini juga bunga yang tersamarkan. Ya. Ini orang yang tidak pernah belajar seluk-beluk riba macam-macamnya, ya akan seolah-olah ini ada praktik jual beli, ada barang yang diperjualbelikan. Tapi ternyata itu hanya secara loh, untuk mengalihkan perhatian saja. Dan ini inah yang terlarang dan ancamannya sudah kita baca bagaimana hadis-hadis ini. Nah, juga kemarin ada pertanyaan, Allah alam surahnya anak kurang jelas, tapi mungkin seperti ini yang digambarkan Ahuna Abu Harith. Beliau memberikan contoh, misalkan si A ini butuh mobil, tapi tidak punya uang. Ya, tapi butuh mobil, datang kepada si B, ya dianggap memang punya uang. Mas, tolong berikan mobil ini, sedang butuh mobil. Mobil apa? Mobil keluaran sekarang yang terbaru lah, misalkan Sansa Veloz misalkan. Harganya kira-kira 300-an juta misalkan ya. Saya cek. Maka si B punya uang saja tapi tidak punya barang. Ya, yang ma'ruf akhirnya apa? Ngoling dealer. Ya. Ini ada yang mau beli Veloz, tolong dilayani, langsung ngambil ke dealer. Sudah dibayar oleh si B ini. Maka yang demikian, si B ini menjual barang yang tidak dia kuasai, yang tidak dia miliki. Jadi leasing-leasing itu sisi terlarangnya di sini. Barang itu tidak berada di tempat dia. Misalkan mobil itu dia beli dulu di dealer, kemudian dijual kepada si A yang butuh tadi dengan cara kredit. Misalkan ya, dia dapat harga dari dealer 280, dijual 300 misalkan dengan kredit tanpa ada akte apapun di awal ataupun di akhir, ya, tidak ada bunga, tidak apa, dibayar kredit per bulan sekian, ini tidak mengapa dengan bertambahnya harga itu, berarti tadi tidak ada masalah, ya. Itu suatu yang dibolehkan. Tapi karena dia langsung ngambilnya ke dealer dalam keadaan langsung diambil oleh pembeli tadi, ini dia menjual barang yang tidak dia miliki. Ya. Pada syarat jual beli harus tamlik, ya, di bawah kekuasaan dia, benar-benar dia kuasai, berada di tempat dia, baru dijual pada konsumennya. Nah, jadi bukan sisi nanti penjual si B-nya ini mengambil untung dengan menambah harga dari dealer yang dia dapatkan, bukan sisi itu terlarangnya, tapi dari sisi dia memberikan barang tadi kepada konsumen dalam keadaan barang itu bukan barang yang dia kuasai atau belum dia miliki. Ini yang terjadi di apa ini, istilahnya leasing-leasing demikian. Ini yang terlarang. Dan macam-macamnya lebih lengkapnya bisa dibaca di tulisan kitab yang ditulis Ustaz Abu Fadlullah Syarif, itu banyak contoh-contoh surah-surah yang lebih lengkap. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian kemarin di beberapa cetakan disebutkan innal imah ya. Tapi ana rujuk melihat di kitabnya Syekh Abu Mu'ad Alhamdulillah, beliau kitabnya cetakan Saudi dan itu lebih istilahnya yang tamat, lebih bisa disajikan sandaran. Insyaallah lebih betul ya. Itu sama dengan yang di sini innal fitnah ya. Jadi nama sa'nam innal fitnah wallahi ma hiya illa uqubah, bukan innal imah, tapi innal fitnah. Nah, kita lanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan kisah-kisah Israiliyat yang terputus. Yang pertama, kita ulang sedikit. Ketika kisah Israiliyat ditetapkan Islam, ditetapkan dalam Al-Quran, maka kisah tersebut hak, ya, benar, diprosesikan kebenarannya. Dan telah kita sebutkan di antara contohnya kemarin hadis yang menunjukkan bahwasanya berita tersebut benar karena ada hadis yang menjelaskannya. Ini di lipatnya alam semesta yang langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala belum demikian keadaannya. Yang kedua, jika berita Israiliyat itu tidak dibenarkan atau diingkari oleh Islam, dipersaksikan kedustaannya, maka kisah tersebut atau berita tersebut batil. Nah, contohnya sebagaimana yang di riwayatkan Jabir tentang ucapan Yahud, idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal. Kalau seorang itu mendatangi istrinya dari belakang, maka akan lahir anaknya juling. Ya, maka ini dibantah oleh ayat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, nisa'ukum hartul lakum fa'tu hartakum anasyitum. Jadi nisa kalian, istri-istri kalian ini ladang-ladang kalian. Silakan datangnya dari mana saja, arahnya depan, belakang. Yang jelas dari tempat yang dihalalkan. Jalan yang dihalalkan maka tidak mengapa. Walaupun depan, walaupun belakang. Depan, walaupun belakang. Sama. Tidak mengapa. Sehingga ini membantah perkataan Yahudi ini. Kemudian yang ketiga, ketika tidak ada pembenaran ataupun pengingkaran dalam Islam tentang kisah atau berita Israiliyat, maka bagaimana sikap kita? Yakni tawakkuf. Tidak mendustakannya, tidak pula membenarkannya. Ini tawakkuf. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, la tusaddiqu ahlul kitab wala tukadzibuhu. Afan ana ulangi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ahlul kitab yaqra'una at-taurah bil ibraniyah wa yufassirunaha bil arabiyah li ahli islam. Dahulu ahlul kitab Yahudi Nasrani, mereka membaca Taurat dengan bahasa Ibrani ya, dan mentafsirkannya, menjelaskannya kepada orang-orang Muslim, orang Islam ini dengan bahasa Arab. Faqala Rasulullah SAW, maka melihat ini Rasulullah SAW bersabda, la tusaddiqu ahlul kitab wala tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan ahlul kitab, jangan pula kalian dustakan. Kemudian beliau membaca ayat, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakan kepada mereka, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Cukup demikian. Ya, tidak membenarkan, tidak mendustakan. Tawakuf. Ketika berita tersebut tidak ada yang didustakan oleh Islam, tidak pula dipersaksikan kebenarannya. Nah. Ini yang ketiga. Karena Rasulullah SAW ya, memang tidak melarang, boleh menyampaikan khabar-khabar Israiliyat, tapi dengan syarat apa? Idza lam yukhsha mahrur, yakni ketika tidak ada kekhawatiran, yakni berita yang disampaikan ini membahayakan seseorang, ya, memudorotkan. Berdasarkan hadis Rasulullah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun satu ayat, wa hadditsu an bani Israil wala harab, dan ceritakanlah apa yang kalian dengar, khabarkan dari bani Israil, tidak mengapa, tidak ada dosa, selama itu syaratnya tidak membahayakan seseorang apa yang dikhabarkan. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Itu Rasulullah sebutkan, barang siapa yang berdusta atas namaku, mengatasnamakan hadis Rasul padahal itu bukan hadis, secara sengaja muta'ammidan, maka siap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Ini ancaman orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini terkait dengan kisah-kisah Israiliyah. Adapun para ulama kita, ya, mauqifnya terkait dengan kisah-kisah Israiliyah ini ada beberapa. Ada yang memperbanyak kisah Israiliyah, yakni dengan sanadnya, lengkap dengan sanadnya, diantaranya Abu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ada pula yang memperbanyak kisah Israiliyah, ya, tanpa, ya, disebutkan sanad-sanadnya. Diantaranya Imam Al-Tahawi rahimahullah. Ada pula yang menyebutkan dengan diiringi sahih dan dhaifnya kisah yang disebutkan. Ini yang ditempuh oleh Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Ada pula yang tidak sama sekali menyebutkan kisah-kisah Israiliyah. Muhammad Rasyid Ridho. Tafsir Ibnu Katsir ini yang insyaallah disebutkan, maka kita lebih tentram kisah ini sahih atau dhaif. Maka disebutkan bagaimana sikap Islam dalam membenarkan atau mendustakan kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Fan fillah azanallahu wa yakum. Ini hadis-hadis asar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ad-Da'u wa Dawa. Kita ulang sedikit. Wa qala Mukhtanasar li Daniel. Mukhtanasar Raja Babilonia mengatakan kepada, ya, sebagian mengucapkan, mengatakan Nabi Daniel alaihissalam, apa yang menyebabkan, yakni aku, kata Mukhtanasar, bisa menguasai kaummu? Maka beliau alaihissalam menjawab, idhamu khati'atik wa dhulmu qawmi anfusuhum, disebabkan karena besarnya kemaksiatan, kejahatan yang kau lakukan, dan juga karena kezaliman kaumku atas diri mereka. Ini yang menyebabkan engkau bisa menguasai kaumku. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadis Ammar bin Yasir wa Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arata bil ibad nikhmah amat al-atfal wa'ad arham nisa fatanzilu an-nikmah wa laysa fihim marhum. Sunnah Allah Subhanahu wa taala, jika ia menghendaki nikmah, yakni azab kepada hamba-hambanya, maka Allah akan mematikan atfal, anak-anak kecil, dan Allah akan jadikan rahim-rahim wanita ini aqom, mandul. Fatanzilun nikmah, maka turunlah siksa Allah SWT sehingga tidak tersisa di sana orang-orang yang layak untuk dikasihani. Qala rahimallahu wa dzakara an Malik bin Dinar. Menyebutkan dari Malik bin Dinar, beliau mengatakan qara'tu fil hikmah. Aku membaca sebuah hikmah. Juga dalam surah Al-Niyat, yaqulu Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, ana Allahu malikul muluk. Aku adalah Allah, raja dari para raja. Qulubul muluk biyadi. Hati-hati para raja berada di tanganku. Faman ato'ani ja'altuhum alaihi rahmah. Maka barang siapa yang mentaatiku, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan jadikan mereka para raja rahmah, ini sayang kepada masyarakatnya. Wa man asani ja'altuhum alaihi nikmah. Dan barang siapa memaksiatiku, maka aku akan jadikan mereka para penguasa, raja-raja, yakni sebagai azab bagi mereka, ini para masyarakatnya. Fala tashghulu anfusakum bisabbil muluk. Maka janganlah kalian menyibukkan diri-diri kalian dengan apa? Mencela para raja, penguasa. Walakin tubu ilayya uattifuhum alaikum. Akan tapi hendaknya kalian bertobat kepada Allah, bertobat kepada-Ku. Maka dengan itu akan aku lembutkan hati-hati mereka atas kalian. Allah akan jadikan hati-hati para raja penguasa itu sayang kepada masyarakatnya. Dhaif, hadis ini akan tapi maknanya sahih. Dan demikian, yakni asal pengaruh dari kemaksiatan. Dan telah lewat bagaimana hati-hati yang sahih terkait dengan permasalahan ini. Dalam ayat juga Allah sebutkan dengan jelas dalil yang umum bagaimana terkait musibah itu menimpa seorang hamba. Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah Allah menimpakan satu musibah melainkan karena apa? Dosa-dosa dan kesalahan yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak mengampuni, memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Maka demikian hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman, dosa yang dilakukan hamba tidak serta-merta langsung Allah azab seketika. Bayangkan kalau setiap orang melakukan dosa langsung diazab, ya kan? Musnah semua yang namanya makhluk yang ada di muka bumi. Siapa yang tidak pernah melakukan kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana Allah tegaskan, lau yu'akhidullahu nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau seandainya Allah menghukum manusia karena sebab kedzaliman-kedzaliman mereka, niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini min dabbatin, sesuatu makhluk pun, dabbah yakni yang menginjak tanah. Maksudnya semua makhluk Allah akan binasakan. Akan tapi yu'akhiruhum ila ajalin musamma, Allah menangguhkannya sampai waktu yang ditentukan. Maka waktu penangguhan ini ya bentuk hikmah Allah bagaimana supaya hamba-hambanya kembali rujuk kepada-Nya. Dan banyak ayat Allah sebutkan la'allahum yarji'un, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali sadar dengan dosa-dosa mereka, tobat, inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan dosa, kemaksiatan, masih diberikan rezeki, diberikan kesempatan untuk tobat. Bayangkan kalau kemudian setiap dosa, kemaksiatan langsung diazab ketika itu. Na'udzubillah. Qala rahimallah wa min marasil hasan, dan di antara perkara dalam mursalnya Al-Hasan, dan ini mursal yang dikenal dhaif ya. Mursalnya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallah. Idza arata Allahu bi qaumin khairan ja'ala amrahum ila ulama'ihim wa fai'ahum 'inda sumaha'ihim wa idza arata Allahu bi qaumin sharran ja'ala amrahum ila sufaha'ihim wa fai'ahum 'inda bukhara'ihim. Jika Allah menghendaki kepada suatu kaum kebaikan, maka Allah akan jadikan urusan mereka ini dipegang oleh orang-orang alimnya, ulama'ihim, dan kekayaan harta benda mereka dipegang oleh apa? Sumaha'ihim, yakni para dermawannya. Sebaliknya, jika Allah menginginkan satu kaum itu kejelekan, maka Allah akan serahkan urusan mereka kepada sufaha'ihim, yakni orang-orang yang sufaha, pemimpin-pemimpin yang sahih, yang bodoh, yang tidak faham tentang din. Wa fai'ahum 'inda bukhala'ihim, kekayaan mereka, harta benda mereka akan serahkan pada orang-orang bakhilnya. Ini sebagai bentuk siksa, azab kepada mereka. Mana urusan dipegang orang yang tidak faham tentang urusan yang dia pegang. Dalam hadis disebutkan Rasulullah tinggal tunggu kiamat, tinggal nanti menanti datangnya kiamat ketika urusan itu dipegang yang bukan ahlinya. Khairul azami Allah wa iyakum. Berikutnya, dan terkait ini ya, mursalnya dhaif ini semana disebutkan dalam firman Allah taala, wa kadzalika wali fa'dhu dzalimina fa'dha bima kanu yaksibun, dan demikianlah kami kuasakan sebagian orang-orang zalim atas yang lain karena sebab dosa-dosa yang mereka kerjakan. Orang-orang zalimnya akan menggiring kepada perkara-perkara mungkar, menjauhkan dari perkara-perkara al-khair yang baik. Ketika apa? Seorang melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, maka ketika Allah kuasakan satu masyarakat pemimpin yang zalim, bengis, jahat, maka harus segera muhasabah. Bisa jadi karena apa? Dosa dan kemaksiatan yang dilakukan masyarakat tersebut, sehingga Allah kuasakan orang-orang zalim kepada mereka sebagai bentuk iqab, azab. Qala rahimahullah wa dzakara al-Imam Ahmad wa ghairuhu an Qatadah qala Musa ya Rabbi anta fis sama' wa nahnu fil ard fama 'alamatu ghadabik min ridha. Musa alaihi salam berkata, ya Allah ya Rabb, engkau berada di langit dan kami berada di bumi, maka tunjukkan kepada kami tanda yang itu merupakan tanda kemurkaanmu. Tunjukkan pula tanda yang menunjukkan itu adalah bentuk keriduanmu. Oh, maka Allah menjawab, idza sta'maltu 'alaikum khiyaratum fa huwa 'alamatu ridha'i 'alaikum. Jika aku jadikan atas kalian pemimpin, yakni jika aku jadikan orang-orang baik kalian sebagai pemimpin atas kalian, maka ini tanda alamat keriduanku kepada kalian. Namun jika aku jadikan syirarakum, orang-orang jahatnya di antara kalian ya, sebagai pemimpin atas kalian, ini merupakan alamat suhti, tanda murkaku, tanda kemarahanku pada kalian. Ini pun bisa Isra'iliyah. Dan telah lewat ya hadis yang sahih tentang perkara ini. Ya. Wa qala rahimahullah wa dzakara itu nabi dunya anil Fudail bin Iyad rahimahullah Qal auhallahu ila ba'dil anbiya idza asani man ya'rifuni sallattu alaihi man la ya'rifuni. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada sebagian para nabi, yakni jika seorang bermaksiat kepadaku, maka ya, man ya'rifuni, yakni jika seorang bermaksiat kepadaku, yakni orang-orang yang mengenalku, orang-orang yang berilmu tentang Allah, tahu tentang din, akan tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sallatu alaihi man la ya'rifuni, maka aku akan timpakan kepadanya orang yang tidak mengenalku, yakni orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, ya, yang akan menyakiti, mempersulit dia, menyulitkan urusan dia. Karena apa? Kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimallahu wa dzakara aidan min hadits Ibnu Umar yarfa'u. Beliau juga menyebutkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau merafakan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini hadisnya marfu. Walladhi nafsi fi yadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, la taqumu sa'a hatta yab'athallahu am umara'a kadzabatan wa wuzara'a fajaratan wa a'wanan khawanatan wa rafa'a dhulamatan wa qurra'a fasaqatan simahum sima'ur ruhban wa qulubhum antana minal jayf ahwa'uhum mukhtalifah fayatahillahu lahum fitnah ghabra'a mudlimatan fayatahawakuna fiha walladhi nafsu muhammadin biyadih layunqudanna al-islam urwatan hatta la yuqal Allahu Allah lata'muranna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayasumunakum su'al 'adab thumma yat'u khiyarukum fala yustajabu lahum wallahi lata'muranna bil ma'ruf wa latanhauna 'anil munkar aw la yab'athanna Allahu 'alaykum man la yarham la saghirakum wala yuwaqir kabirakum. Tidaklah tegak hari kiamat hingga yab'athallahu umara'a kadzabah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga Allah mengutus, yakni umara', kadzabah, pemimpin-pemimpinnya pendusta, dan wuzara fajarah, menteri-menteri, yakni pembantu-pembantu dari raja, penguasa, wuzara yang jelek, menteri-menteri yang jelek, wa'wanan khawanah, pembantu-pembantu yang suka berkhianat, wa'urafa, jamaah yang arif, yani orang-orang yang berilmu tapi apa? Zolamah, suka berbuat zalim, waqurra fasaqah, dan qari' para pembaca Al-Qur'an yang melakukan kefasikan. Simahum sima'ur ruhban, tanda yang tampak secara zahir mereka, yakni seperti ahlu ibadah, orang abid urban. Wa qulubuhum antana min al-jayf, akan tapi hati-hati mereka lebih busuk dari bangkai. Ahwa'u mukhalifah, hawa nafsu mereka beraneka ragam, macam-macam. Fayaftakhillahu lahum fitnah, hubra'a mudlimah, Maka ketika kondisi demikian, ya, Allah akan bukakan pada mereka satu fitnah. Ghubara, berdebu, muzlimah, gelap gulita. Fayataha wa kuna fiha. Dan mereka akan bingung ketika itu menghadapi ini semua. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ini sumpah. Layun udhannal Islam urwatan urwatan. Sungguh akan lepas Islam ini sehelai demi sehelai. Hatta layun qal Allahu Allah. Demikian kondisi akhir zaman. Allah cabut Islam sedikit demi sedikit hingga tidak diucapkan lagi kalimat Allah, Allah, tidak ada. Hatta tulisan-tulisan dalam Al-Quran pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tinggal kertas-kertasnya saja. Ini waktu yang sudah sangat dekat dengan as-sa'ah. La ta'murunna bil ma'ruf. Sungguh hendaknya kalian saling beramar ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf, yang baik. Wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian mencegah dari yang munkar. Aw la yusallibannallahu 'alaikum syararakum. Atau kalau tidak engkau lakukan amar ma'ruf nahi munkar, engkau tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar padanya, Allah akan timpakan, Allah akan kuasakan atas kalian orang-orang jelek kalian, orang-orang yang berperangai buruk, jahat, ini yang akan menguasai kalian. Fayasumunakum su'al adzab. Mereka akan menimpakan kepada kalian beragam azab-azab yang jelek, siksaan-siksaan yang buruk. Tsumma yatu'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Kemudian diantara kalian dari orang-orang baiknya berdoa kepada Allah, akan tapi tidak Allah kabulkan atas mereka. Wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Demi Allah, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar, memerintahkan pada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Au la yab'athannallahu 'alaikum man la yarhamu shaghirakum wa la yuwaqqir kabirakum. Atau kalau enggak engkau lakukan lagi amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan bangkitkan, Allah akan kuasakan, Allah akan kirim kepada kalian, ya, malayarham shaghirakum, seorang pemimpin yang tidak ada kasih sayangnya sama sekali kepada orang-orang kecil, anak-anak kecil kalian. Kejam, ya, tidak pandang bulu pada anak-anak kecil. Bahkan walayuwaqqir kabirakum, Allah akan bangkitkan pula seorang pemimpin yang tidak memuliakan orang tua tuh, orang-orang tua kalian. Tidak ada hormatnya dengan orang yang lebih tua. Semua disikat sama pemimpin ini. Sekali lagi, asar pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Demikian. Luar biasa. Alhamdulillah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis yang semakna dengan yang disebutkan Ibnu Umar di sini, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wallahi nafsi biyadih, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguh hendaknya kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Aw la yushikannallahu an yab'atha 'alaikum iqaban minhu. Tsumma tad'unahu fala yastajabu lakum. Karena kalau tidak kau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, sungguh Allah akan segera ya, mengirim atau membangkitkan atas kalian, menimpakan atas kalian iqab, di lafaz yang lain azab, ya, azab kalian karena sebab diamnya kalian terhadap kemungkaran. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar sama sekali. Kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum. Kalian berdoa meminta kepada Allah pertolongan dan tidak dikabulkan atas atau tidak dikabulkan untuk kalian. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi hadisnya hasan. Maka di sini di antara sebab yang menyebabkan iqab azab Allah, ya, karena apa? Maraknya kemaksiatan-kemaksiatan secara terang-terangan, zina, khamr, dan yang lain dari dosa dan kemaksiatan. Dan kadang tidak ada padanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang menyebabkan azab yang disebabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah lewat hati, ya, bagaimana azab Allah walaupun di tengah-tengah masyarakat tersebut masih ada orang solehnya, ya. Dari Ummu Habibah Zainab bintu Jahsh kata beliau, anahliku wa fina salihun, apa kita akan dibinasakan padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang solehnya ya Rasulullah. Qala na'am idza kathural khabath. Iya, tetap akan dibinasakan oleh Allah ketika apa? Kejahatan, kejelekan itu sudah merata. Yang dimaksudkan di sini diantaranya zina, maksiatnya merata. Maka ini tidak pandang bulu azab yang Allah timpakan. Nauzubillah. Wa qala rahimahullah wa fi mu'jam at-Tabrani, di dalam mu'jam at-Tabrani wa ghairuhu min hadith Sa'id bin Jubair, dari hadis Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma tafafa qaumun kaila wala bakhasu mizana illa man'ahumullahu al-qatra. Tidaklah seorang itu melakukan satu kecurangan, ya, tidaklah satu kaum berlaku curang terhadap apa? Kail, takaran. Tidak pula melakukan kecurangan di dalam mizan, timbangan, melainkan Allah akan menahan untuk mereka al-qatr, yakni hujan. Di mana hujan ini sangat dibutuhkan sekali untuk panennya para petani misalkan. Cocok tanam mereka sangat butuh dengan hujan. Allah tahan ketika satu kaum melakukan kecurangan di dalam takaran maupun timbangan. Padahal apa? Takaran maupun timbangan ini tidak seberapa yang dia melakukan kecurangan padanya. Tidak mungkin seorang beli 1 kilo, ya, kemudian dikurangi sampai 0,5 kilo. Tidak. Dia curangnya paling berapa on, ya, atau bahkan kurang. Tapi ubah, ya, dari perkara yang kecil yang dia melakukan kecurangan padanya ternyata besar akibatnya. Lewat bagaimana dalam surat Mutaffifin, ancaman yang Allah sebutkan bagi orang yang berlaku curang baik dalam takaran maupun timbangan. Di antaranya ini, Allah tahan untuk mereka hujan. Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihim al-maut. Illa dhahara fihim al-maut. Dan tidaklah tersebar di dalam satu kaum az-zina, perbuatan zina, melainkan akan terjadi banyak kematian, ya. Akan muncul kematian-kematian yang banyak sekali. wabah-wabah penyakit yang mematikan karena sebab zina. Dan ini sudah terjadi di masa-masa pendahulu kita. Wa madhar fi qaumin ar-riba illa sallallahu alaihimul junun. Dan tidaklah merajalela pada satu kaum perbuatan riba, melainkan Allah akan timpakan kepada mereka al-junun, kegilaan. Dan Allah sebutkan pula dalam ayatnya surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahaffathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba semasa hidupnya di dunia, nanti di akhirat ya, tidaklah dia berdiri dari alam kuburnya, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan, kerasukan jin ya. Seperti orang junun, orang yang gila di dunianya. Na'udzubillah. Saking beratnya perkara riba ini, disebutkan Syekh Rabi Hamdullah, kalau seorang itu dihadapkan pada perkara yang sangat darurat, ya, dia kalau tidak makan akan mati ketika itu. Tapi yang dihadapi hanya bangkai, maka bangkai menjadi halal bagi dia, boleh. Ya. Bangkai yang haram asalnya, tapi kalau dia tidak makan mati, ini perkara yang doruri namanya, darurat, maka dia makan bangkai tersebut boleh, tapi tidak berlaku pada barang riba. Ini menunjukkan beratnya perkara riba ini. Barang riba di hadapannya, kalau dia tidak makan akan mati, tetap tidak boleh barang riba ini dimakan. Beda dengan hukumnya mayit tadi, bangkai. Ini menunjukkan luar biasa, ya, kejelekan riba luar biasa. Belum lagi azab yang menanti di akhirat, berenang di lautan darah. Setiap menepi akan dilempari dengan batu, tidak bisa menepi. Ini para pelaku riba. Hati-hati. Dan praktek-praktek surah-surah gambaran riba ini harus kita ketahui supaya apa? Ya, karena praktek ini di sebagian kaum muslimin ada istilahnya rentenir, ada model pinjam meminjam yang tanpa disadari. Ya. Ada kaidah yang mu'tabar kalau ulama, kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba. Ya. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan ini riba. Ya. Pinjam meminjam ya, awalnya ini perkara yang mubah, bahkan syariat kan bagi yang membutuhkan. Tapi kalau kemudian di awal akad nanti kembalikan dengan tambahan sekian-sekian, ada tambahan ini jadi perkara riba yang demikian. Asalnya pinjam-pinjam, perkara yang biasa di antara kita. Tapi kalau ada akad di awal, ada tambahannya, nanti balik no, gak jajan, ini sudah riba, tidak boleh akad di muka. Beda dengan yang kembalikan dengan memberikan tambahan tanpa ada yang meminjamkan, ini batin tidak ada. Nanti waktu kembalikan biar ada, oleh-oleh paling enggak ada batin. Makanya ini berbuat ihsan yang demikian. Orang yang dipinjami kembalikan dengan memberikan sesuatu sebagai bentuk terima kasih, enggak mengapa yang demikian. Tapi kalau di awal sudah diakotkan, tak pinjami tapi ada tambahannya nanti di belakang, ini sudah masuk perkara riba. Dan itu ancaman riba luar biasa. Dosa yang sangat berat. Subhan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan yang tersisa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.